Yeah. Cek cek cek mic. Cek. Yeah. Geser geser geser geser. Woi, geser. Geser geser. Tempo. Yeah. That's the rap family. SpongeBob Squad. Bapak tua. Bangkat mama tua. Akibat main cinta, akhirnya saya kena game over. Akibat main cinta, akhirnya perende tampar. Mau coba balik tampar, tapi nanti saya bubur. Mau mundur untuk kabur, perende jaga deng hamar. Akibat main cinta, akhirnya kena tampar. Yang ada terancam, hubungan ini bubar. Susah juga kalau begini caranya, karena main gila, akhirnya ketahuan. Wah gawat, risikonya sangat berat. Pacar mulai marah karena saya mendua. Jadi mau buat apa saya juga tara bisa. Yang ada saya cuma bisa elus dada. Karena lapar cinta, saya buaya. Mau bilang apa, sutara bisa. Gonta ganti cinta tanpa pikir di sana. Senang-senang saja akhirnya ketahuan. Mau-mau lawan tapi takut juga. Soalnya ini rempe banyak dia punya kobon. Jadi saya ikut alur saja. Terima saja dia punya kemarahan. Akibat main cinta, akhirnya saya kena game over. Akibat main cinta, akhirnya perende tampar. Mau coba balik tampar, tapi nanti saya bubur. Mau mundur untuk kabur. Tapi karena cinta buat saya gila. Jadi tolong kau mengerti dan juga dipahami. Jangan dimarahi, saya janji tak ulang lagi. Parah, perende marah, ancam saya kasih putus. Karena terlalu banyak modus, hampir putus. Pikiran kurang bagus. Yang ada sayang salah karena dia tahu. Mau bicara juga sudah tidak bisa. Serba salah depan dia karena ketahuan. Perem dia marah, saya kena maki. Jadi kebun binatang ikut keluar. Kata abang harta selingkuh itu harus pintar. Supaya tidak ketahuan daripada nanti kena gampar. Tapi sayangnya saya terikut abang depu anjuran. Sekarang akhirnya matua tak kalau sama dua. Wah ini parah, bisa-bisa saya dapat lipat. Dengan status ancaman hubungan ini bisa putus. Ah pele sayang wesa sudah janji-janji. Satra akan ulangi semua itu. Akibat main cinta, akhirnya saya kena game over. Akibat main cinta, akhirnya perende tampar. Mau coba balik tampar, tapi nanti saya bubur. Mau mundur untuk kabur, perende jaga deng hamar. Iyo iyo sudah saya minta maaf. Iyo iyo sudah saya sudah insaf. Janji, Satra ulang lagi. Janji, Satra main dua lagi. Tak akan sayang koi saja. Jadi saya harap simpan itu hamar. Tak akan selalu siap siaga. Temani koi di tempat tidur. Akibat main cinta, akhirnya saya kena game over. Akibat main cinta, akhirnya perende tampar. Mau coba balik tampar.